أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال المفسرون: ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرى بعد أخذ الميثاق ورفع الجبل كشأنكم دائما. فلولا فضل الله عليكم ورحمته بالتوبة والتجاوز عن خطاياكم لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك، kemudian kalian pun berpaling setelah itu. Sebelumnya ayat tentang perjanjian antara Allah Ta'ala dengan Bani Israel, dan kemudian Allah Ta'ala angkat di atas mereka gunung. Allah Ta'ala memerintahkan dua hal kepada mereka yang tidak boleh tidak mereka lakukan, harus mereka lakukan, yaitu khudhu ma atainakum mikuwah nuwazkuru ma fihi, ambillah, raihlah apa yang telah Allah berikan kepada kalian dengan kuat, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, yaitu Taurat. Tapi sebagaimana biasanya, summa kemudian tawallaitum, kalian pun tu'ridun, yaitu a'radtum, kalian pun berpaling. Min ba'di dhalik, yaitu setelah itu, setelah perjanjian tersebut kalian malah berpaling. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, seandainya, sekiranya bukan karena fadlullah, keutamaan dari Allah Ta'ala alaikum, atas kalian. Jadi bukan karena karunia Allah. Jadi di sini kita bahas dulu karunia Allah, fadlullahi alaikum. Sebagaimana Allah Ta'ala juga telah memberitakan, jadi ayat ke-48, ya bani Israel zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Maksudnya Allah Ta'ala telah memberikan fadl atas Bani Israel ketika itu. Di antaranya Allah Ta'ala tidak segera menyiksa mereka, yaitu Bani Israel, sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka dan sesudah mereka mengingat perjanjian dengan Allah untuk tetap taat. Di antara karunia pula, Allah Ta'ala mengutus para rasul dari kalangan Bani Israel. Banyak dari kalangan Bani Israel para rasul. Sehingga dari kalangan mereka ya ada mata rantai kerasulan pada kalangan mereka itu tidak terputus sampai periode Nabi Isa bin Maryam. Tetapi fadlullah di situ, keutamaan yang Allah berikan untuk mereka, justru mereka sombongkan dengan itu, mereka banggakan dengan itu. Makanya ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu diutus bukan dari golongan mereka, melainkan dari kaum Arab, atau mereka pun gondok sejadi-jadinya, tidak mau menerima, marah, Padahal sebelumnya mereka menunggu-nunggu dan menanti-nanti. Baik, itu adalah bentuk kesombongan setelah diberikan kenikmatan, karunia. Jadi Bani Israel pada masanya Allah berikan fadl yang tidak diberikan kepada orang lain atau bangsa lain ketika itu. Bahkan bangsa Arab ketika Bani Israel berjaya dengan para nabi mereka, bangsa Arab itu enggak ada apa-apanya. Mereka hanya orang-orang kampung di daerahnya yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis mayoritasnya. Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, sekiranya bukan karena fadlullah dan rahmat dari Allah, lakuntum minal khasirin, maka kalian akan menjadi orang-orang yang khasirin, yaitu orang-orang yang merugi. Baik. Di tafsirnya 64. Summa khalaftum wa asaitum maratan ukhra. Kemudian kalian pun khalaftum, menyelisihi, menyimpang. Kalian pun menyimpang. Wa asaitum, dan kalian pun bermaksiat. Maratan ukhra, sekali lagi. Lagi-lagi maksiat. Ba'da akhdhil mitsaqi wa raf'il jabali ka sya'nikum da'ima. Ba'da akhdhil mitsaq, setelah menerima perjanjian, mitsaq, menerima perjanjian, wa raf'il jabal, dan pengangkatan gunung atas kalian, itu sudah besar ancamannya, nyata, ancamannya nyata sekali. Ka sya'nikum da'iman, kaf di sini seperti, sebagaimana sya'nikum, perkara kalian, kebiasaan kalian, ya, daiman, selalu, always, kalau bahasa Inggrisnya, selalu, kalian seperti itu, kalian seperti itu, mukhalafah dan ma'asiyah, selalu begitu. Falaula fadlullahi alaikum warahmatihi bittawbah, falaula, sekiranya bukan, seandainya bukan karena, fadlullah, karunia dari Allah atas kalian, dan rahmat dan rahmatnya dengan taubah, wa tajawuz an khotoyakum, dan tajawuz itu pelewatan, maksudnya pengampunan atas dosa-dosa kalian, lasirtum minal khasirina fid dunya wal akhirah, maka kalian pasti akan menjadi, langsung jadi orang-orang yang khasirin, merugi dunia dan akhirat. Tetapi Allah tangguhkan, karena siapa tahu di antara kalian ada yang mau bertaubat. Dan memang ada yang mau bertaubat, tapi banyak juga yang mau bangkang. Ayat ini direfleksikan kalau di zaman sekarang, subhanallah, summa tawallaitum min ba'di dzalik. Orang-orang zaman sekarang sangat tercermin di sini. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kalian pun berpaling setelah itu, ya kan? Tapi falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin. Nah, sekarang seandainya bukan karena fadilah Allah Ta'ala kepada kita dan rahmatnya, maka kita langsung binasa ini sekarang. Tapi Allah tangguhkan. Cuma penangguhan tersebut tidak selalu merupakan rahmat, bisa saja istidraj, yaitu penangguhan yang memang nanti bakal dikalkulasikan azabnya pada masa yang akhir nanti, na'udzubillah. Dan itu lebih buruk ketika sudah mencapai puncak-puncak dari kebanggaan, ya, foya-foyaan, maka hancur, Allah hancurkan. Dan kalau kita lihat sekarang dengan kasus demi kasus dari LGBT misalnya dan semacamnya, tidak Allah azab, belum, masih belum Allah azab secara fisik materi, tapi Allah diamkan. Nah, ini berarti ada istidraj di sini dengan maraknya LGBT dan juga provokator terhadap LGBT, maksudnya yang mempromosikan dan membelanya. Memang ada pertanyaan, kenapa Allah tidak mengazab langsung? Tapi sebenarnya pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang menunjukkan bahwa saya pemiliknya tidak memiliki iman atau kurang imannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya. Allah Taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi mereka lah, wahai makhluk, mereka lah yang akan ditanya nanti. Jadi bukan, kita tidak usah bertanya tentang kenapa Allah tidak begini, kenapa Allah begitu. Pertanyaan itu justru menggugat berarti. Dan memang itu gugatan. Saya dari seorang yang liberal, semoga Allah tambahkan penyakit di mulutnya, dan juga semoga Allah binasakan dia segera. Menantang Allah subhanahu wa ta'ala dan menantang kaum muslimin, sebagaimana orang-orang kafir menantang para nabi dan rasul untuk mendatangkan azab segera. Ya. Dan nanti ketika azab datang, orang-orang seperti ini akan mengira bahwasannya yang datang itu, ya kan, kisi-kisi azab itu datang, mengira bahwasanya datang itu adalah kebaikan, sebagaimana kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu kaum Ma'ad. Ya, kaum Ma'ad, mereka menantang Nabi Hud alaihi salam untuk mendatangkan azab. Maka ketika datang awan dari kejauhan, falamma aridum, astaghfirullahaladzim. Gimana? Di surat Al-Ahqaf. Falamma ja'a aridum, gimana? Takut salah. Kita baca dulu, baca aja. Di surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf kita kembali melihat falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna. Dan sebelumnya kita lihat surah Al-Qaf ini, Nabi Hud alaihi salam mendakwahkan, tapi mereka terus mengejek. Maka datanglah arid, itu awan dari kejauhan. Ya. Kan normalnya kalau ada datang awan, wah mendung nih, bakal hujan gitu. Maka mereka ketika mendatangkan aridu mustaqbil audiyatihim, ketika datang arid itu awan menuju ke audiyatihim, menuju ke lembah-lembah mereka, qalu, mereka berkata dengan pendapat mereka, hadza aridu mumtiruna. Nah, ini awan ini kayaknya bakal bikin kami dapat hujan nih, bakal enak kita nih, bakal tumbuh-tumbuh subur gitu kan. Maka padahal padahal dia arid tersebut, yaitu awan tersebut, mastajaltum bih. Sini. Assalamualaikum. Padahal arid tersebut adalah mastajaltum bih. Apa yang kalian meminta disegerakan dengannya. Karena sebelumnya mereka berkata begini, qalu, mereka kaum Ad, kaumnya Nabi Nuh, mereka berkata, afwan, qaumnu Hud, ya, qalu, ajitana lita'fikana an alihatina. Ajitana, apakah kamu wahai Hud datang kepada kami, lita'fikana an alihatina, untuk memisahkan kami dari Tuhan-Tuhan kami, karena mereka berlaku syirik, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka mereka berkata, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka fa'tina bima ta'iduna, datangkan kepada kami apa yang kamu ancam. Mana ancamannya? Kalau misalnya kamu benar, mana coba ancamannya? Kok enggak ada ancamannya? Ya, makanya nanti kemudian, tapi Nabi Hud alaihi salam menisbatkan ilmu kepada Allah. Jangan gagal fokus, sudah. Enggak, biarin kok anak-anak enggak apa-apa. Kalau yang dewasa gagal fokus sih lucu. Masa sama kucing apa. Ini pada tentang azab, langsung kucing ininya. Nah. Jadi manhaj yang Allah Ta'ala terapkan buat kita ketika menghadapi orang-orang seperti orang liberal yang semoga Allah hancurkan segera ini, itu ada di surat Al-Ahqaf diantaranya. Ya. Ketika mereka menantang, qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mana coba, fa'tina bima ta'iduna, datangkan apa yang kamu ancam, mana coba. Kalau misalnya kamu in kunta minas shadiqin, kalau misalnya kamu ada orang benar, mana coba. Ya sama seperti itu. Kalau misalnya memang LGBT ini memang dilarang agama, terus dikutuk, Kenapa negeri ini masih aman-aman aja? Mana coba mana azabnya? Nah ini di surat Ahqaf sudah ada. Fatina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Mana orang-orang yang anti LGBT? Apakah mereka orang-orang benar? Kalau mereka benar, mana coba azabnya? Enggak ada. Enggak ada azabnya. Ah, kemudian kita harus bilang apa? Sebagaimana manhajnya Nabi Hud alaihi salam sabar bilang qul innamal ilmu indallah. Udah, kalah. Serahkan kepada Allah. Innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu tentang ini, kapan nanti datang azab itu di sisi Allah. Gak boleh kita bilang, insyaallah besok hancur kamu. Gak boleh kita bilang gitu. Kita gak tahu. Kita gak tahu hikmah Allah kapan. Tapi ya insyaallah hancur. Insyaallah ada. Insyaallah ada. Cuma ilmu indallah. Ilmu itu di sisi Allah tentang hal ini. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita perhatikan di surat Al-Mulk ya. Wa yaqulu mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Mereka berkata, kapan janji ini kalau misal kalian orang-orang jujur? Apa jawabannya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Itu manhaj para nabi itu. Sesungguhnya ilmu tentang hal itu, kapan wa'adnya, kapan terjadinya, itu indallah, sudah selesai. Dan saya di sini posisinya hanyalah di sini, hanyalah, bukan penentu ya, tapi hanyalah nadhir mubin, yaitu seorang pemberi peringatan yang mubin, yang jelas. Sebagaimana di surat Al-Ahqaf juga dibilang ilmu indallah, wa uballighukum ma ursiltu bihi. Dan saya itu hanya ubalighukum, yaitu mentabligh saja, menyampaikan. Tugas saya itu menyampaikan saja, bukan menentukan kapan azabnya. Bahkan kalau bisa jangan gitu loh, karena masih ada kita-kita. Ntar kalau kita udah pergi baru ente aja yang diazab. Kayak ini gitu. Ya kan, wa ubalighukum ma ursiltu bihi. Dan kemudian walakin yarakum qauman tajhalun, tapi saya ngelihat tuh kalian tuh kaum yang bodoh bener. Nah, maka datang enggak azab itu? Datang. Falamma wa'uhu 'aridan mustaqbil awdatihim, maka ketika mereka melihat ada awan yang datang ke lembah-lembah mereka, karena mereka ini orang-orang di zamannya Hud alaihi salam. Kalau misalnya kita memperhatikan surat Al-Fajr ya. Aad itu kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Iram dzatil imad, yaitu Aad ini kaumnya Iram, yaitu keturunan Iram namanya, yang memiliki tiang-tiang besar allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan tiang-tiang sebesar itu di negeri-negeri. Bilad jamak negeri. Coba bayangkan. Jadi teknologi ketika itu besar itu, mereka belum pernah ada sebelumnya. Iya, sebagaimana sekarang. Teknologi sekarang luar biasa besar, belum ada pernah ada sebelumnya dengan izin Allah. Tapi ketika melihat itu, qalu hadza aridun mumtiruna, mereka malah kegeeran. Ah, tuh ya tuh awan tuh bakal ngehujanin lembah-lembah kita biar subur tuh. Lu lihat tuh. Itulah istidraj. Enggak ngerasa kalau misalnya bentar lagi itu bakal azab ada. Makanya Allah taala firmankan dalam An-Naba, inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami telah memberikan peringatan azab yang dekat-dekat ini. Makanya jangan merasa kepedean dengan ini semua gitu. Maka Allah taala sangkal bal huwa masta'jaltum bih, melainkan awan Allah itu adalah yang kalian tuh minta selama ini untuk ditangguhkan, dicepatkan. Ayo mana-mana. Ini. Pokoknya Allah, rihun fiha azabun alim, yaitu rih angin yang di dalamnya ada azab yang menyakitkan. Kemudian batudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kemudian sebab itu rih tersebut menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah. Ya. Fa asbahu la yura illa masakinahum, sampai mereka tuh udah enggak kelihatan lagi, udah enggak jelas kecuali rumahnya masih utuh. Itu rumah mereka masih utuh karena apa? Saking kuatnya rumah mereka, teknologi mereka ada. Jadi yang tersisa hanyalah rumah mereka. Adapun mereka seperti apa nasibnya? Seperti yang di Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah ada penjabaran hukuman buat mereka. Ya kan, kadzabat Tsamud wa 'ad bil qari'ah, famma Tsamud fa uhliku bit taghiyah, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Nah, adapun kaum 'ad yang tadi kita bicarakan, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, fa uhliku, maka mereka pun dihancurkan dengan rih. Dengan rih yaitu dengan angin, bi rihin sarsarin 'atiyah. Rih yang namanya sor-sor, yaitu sor itu suaranya sor, sor, sor, beneran yang kayak gitu, sor-sorin atiyah, yang mana sor-sorin atiyah di sini atau rih sor-sor ini suara itu dan atiyah memiliki dingin yang sangat dingin, ya, dan itu tidak terjadi sebentar, melainkan sakhorha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Itu Allah Ta'ala mengazab kaum 'ad itu, ya, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, itu sepanjang atau selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari itu azabnya. Ya. Kemudian fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu melihat kaum tersebut menjadi apa? Sar'a, bergeletakan, ya. Ka'annahum, seolah-olah mereka itu adalah a'jazu nakhlin khawiyah, yaitu udah enggak punya apa-apa lagi, yaitu enggak mampu apa-apa lagi, udah. Dan seperti ini loh, kalau misalnya kita lihat ada batang pohon, ini kan batang pohon kurma, ya, bukan batang pohon, ini pohon kurmanya itu dalamnya udah kopong gitu loh, udah enggak ada apa-apa lagi, enggak ada isi. Jadi kalau diinjek ya hancur dah. Kayak pohon apapun, ya, pohon yang udah tumbang lama, kemudian dalamannya itu udah dikeroyokin, dikerubutin sama binatang misalnya rayap atau apa, udah kopong lah gitu. Diinjek aja udah hancur dia. Iya, kosong. Nah, itu setelah kena angin-angin itu, hancur. Nah, itu azab buat kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Dan itu yang hal seperti ini bukan tidak mungkin terjadi, karena bagi Allah Ta'ala idza arada syai'an, mau tahu, mau menginginkan sesuatu, Allah tinggal apa? Fayaqul kun fayakun, khalas. Jadi itu semua. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Itu karena dalam Mustad Imam Ahmad hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, idza ra'a an-nasu munkaran falam yunkiruhu yushaku an ya'ummahumullahu bi'iqabihi. Jika manusia di suatu kaum melihat kemungkaran namun mereka tidak mengingkari, maka nyaris saja Allah Ta'ala mengumumkan azabnya untuk semuanya. Solehnya kena, fasiknya kena. Maka ketika misalnya di suatu daerah ada orang alimnya juga banyak, tapi kena azab banjir, tsunami, gempa, semuanya kena itu. Itu menunjukkan orang alimnya di daerah itu tidak melawan, diam dengan kemaksiatan yang terjadi. Dan alhamdulillah Jakarta ini masih banyak. Ada orang alimnya, ada kajian-kajiannya, dan ada tahdzir kepada kaum muslimin tentang mereka-mereka ini. Jadi alhamdulillah sebenarnya. Makanya kita masih stabil di Jakarta, maksudnya masih alhamdulillah enggak dianggap. Nah, padahal kalau misalnya itu udah, kalau misalnya enggak ada lagi pengajian, enggak ada lagi orang yang mengingatkan, holas, tinggal nunggu bentar lagi aja itu Jakarta hancur dah. Sebagaimana di kota-kota atau desa-desa, yang beberapa desa banyak pelacuran, banyak perzinahan, kemudian enggak ada orang alim yang mengingatkan mereka, udah tinggal hancur aja itu. Ya. Bahkan jika pun ada orang alim di antara mereka namun diam saja, ya hancur juga orang alim itu nanti. Ya, jadi kalau misalnya azab yang, kalau misalnya para ulama, para ahlul ilm itu tidak memperingatkan kaum muslimin di daerahnya, maka siap-siap kena juga. Kena juga. Iya. Oleh karena itu dalam suatu hadis yang sahih juga dalam Riyadhus Shalihin, Nanti akan ada pasukan yang menyerang Ka'bah kelak. Ya. Semua dan bumi akan merembeskan mereka, menjebloskan mereka, ya. semuanya tanpa kecuali dari awal sampai akhirnya. Itu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ditanya oleh Aisyah, bagaimana mungkin ya Rasulullah, kan di antara mereka pasukan-pasukan yang datang mau ke Ka'bah untuk menghancurkannya, kan di antara mereka bukan pasukan. Maksudnya pedagang asongan, tahu siapa? Mereka nyari untung gitu loh. Ya semuanya tetap kena itu. Jadi ceritanya nanti akan ada pasukan yang memang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi di perjalanan Allah Ta'ala suruh perintah bumi untuk membalikkan dan menghancurkan mereka. Nanti akan ada insyaAllah sebagaimana hadis sahih. Maka Aisyah pun terheran, ya Rasulullah, ini kan di antara pasukan itu kan nanti kan bukan pasukan semua ya Rasulullah. Ada juga di antara mereka pedagang, ya oportunis lah gitu kan. Karena banyak pasukan kayak orang-orang kaya gitu kan. Nah, maka kata Rasul juga asu ala niyatihim. Mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Tetapi apa di antara mereka bukan orang jahat, maksudnya bukan mereka tahu ini bakal nyerang Ka'bah. Tapi mereka malah berdagang di sana, di antara pasukan-pasukan itu untuk mendapatkan fulus, duit. Dan mereka enggak menasihati orang-orang ini. Tapi malah justru perdagangan dunia dah. Maka mereka kena juga nanti azab, mati semua. Tetapi nanti hisabnya di akhirat tentu beda. Antara hisab orang yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan hisab orang yang hanya berdagang. Cuma tetap kena azab. Na'udzubillah. Tapi jadi itu tafsir yang insyaAllah bisa kita bahas 64 ini. Maka kita berhati-hati bahwasanya kita di sini masih diberikan fadlullah dan juga rahmatnya. Karena kalau tanpa itu kita udah binasa sekarang ini, karena kemaksiatan makin ini, riba di mana-mana, kemudian perempuan laki-laki beristilat di mana-mana. Benar-benar sebenarnya udah kacau ini kota sebenarnya. Kemudian pemerintahnya, apa namanya, pemimpinnya, gubernurnya kafir pula. Ayo, apalagi yang diharapkan sih di sini gitu? Udah seperti udah kayak mendekat ke neraka lah gitu. Tapi alhamdulillah masih ada asatidzah kita, ya, asatidzah kita yang mentarbiah kita, ya, mengadakan kajian-kajian dan seterusnya. Itu sebenarnya kajian-kajian itu seperti al-jibal, gunung-gunung, yaitu yang menjadi pasak membalance bumi gitu. Sehingga dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, Allah Ta'ala masih stabilkan negeri ini. Andai tidak, khalas dah, hancur. Dan sekarang sebenarnya ini konspirasi semua ini, ketika seragam ada LGBT, kasus isu LGBT seragam bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun juga disemarakkan. Ini berarti mereka ini bekerja. Mereka ini bekerja. Jika mereka bekerja dan kita tidak bekerja, maksudnya tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka siap-siap. Kita bersama mereka di azab. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب إليك الحمد لله رب العالمين